yang di situ Allah mencela keras dan mengingkari dituhankannya sesuatu yang tidak menciptakan, tidak bisa menciptakan apapun juga. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun, dalam Al-A'raf. Demikian pula di surat Fatir, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Nah, yang kalian doai selain Allah, hatta kulit yang menselaputi biji kurma pun tidak kuasa mereka memilikinya. Athaniya qissatu Uhud. Yang kedua, kisah di Uhud, yaitu bagaimana Rasulullah dilukai oleh musyrikin hingga tembus panah, membuat pecah beberapa gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdarah bagian atas atau tulang yang menonjol di pipi Rasul alaihi salatu wassalam. Atsalitsah, qunut sayyidil mursalin wa khalafahu sadatul awliya atau wa khalfuhu sadatul awliya yu'amminuna fis salah. Rasul qunut sebagai sayyidul mursalin dan diaminkan di belakangnya oleh sadatul awliya, para wali yang sangat mulia, bahkan pemimpin-pemimpin para wali, yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Mereka mengaminkan di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam doa Rasul kepada tokoh-tokoh Quraisy. Mu'allif inginkan dengan ini bahwa Rasulullah sallam dan para sahabatnya tidak bisa menyelamatkan diri mereka, apalagi yang selain mereka, makanya dari kejelian atau ketajaman istimbat al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau katakan sayyidul mursalin, sadatul awliya, rasulnya yang berdoa sayyidul mursalin, rasul termulia, teragung, yang mengaminkan juga orang-orang termulia, para sahabat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dekat kepada Allah dari mereka. Mereka sedekat-dekatnya orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun menghadapi problem, menghadapi masalah, mereka kembali kepada Allah dan sangat bergantung kepada Allah, berharap, meminta sangat, sampai doa Rasulullah, fulan, fulan, fulan, ya Allah, laknati fulan, fulan, hancurkan. Nah, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa sama sekali untuk menentukan segalanya, bahkan untuk menyelamatkan diri mereka agar tidak terkena masalah, agar terbebas dari pressure dan kesulitan hidup, permusuhan kufar dan lain-lainnya, sempitnya problematika dunia, tidak bisa mereka tidak selamat. Rasul sendiri bahkan berdarah demikian, pecah giginya, berdarah, luka pipinya, sallallahu. Sekali lagi, dalam keadaan mereka orang-orang terbaik. Kalau kondisi mereka seperti itu, maka tidak boleh sama sekali mereka dijadikan rujukan, orang kembalinya kepada mereka untuk terbebas dari segala masalah dan problematikanya. Oh, yang kamu rujuki sendiri kembalinya kepada Allah, enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, enggak bisa membebaskan dirinya sendiri. Untuk kebebasan itu mereka doa, betul-betul mohon kepada Allah, bergantung hanya kepadanya. Nah, itu yang diinginkan. Bukan sekedar permasalahan fikih, bahwa Rasul kunut diaminkan sahabatnya titik. Bukan itu yang dimaukan mu'alif. Makanya beliau katakan, Sayyidul Mursalin yu'aminunahu sadatul awliya. Yang mengaminkan juga sadat, orang-orang terbaik di muka bumi ini, orang-orang mulia, itu pun kepada Allah kembali, memohon, berlindung. Wow, gak bisa menyelamatkan diri mereka dari permasalahan. Maka bagaimana bisa diterima, bagaimana bisa dibenarkan justru orang kemudian bukan kepada Allah, mencontoh para sahabat ini, malah kembalinya ke manusia. Nah, rahimahullah Al-Imam Muhammad Ar-Rabi'ah annal mad'uwa alaihim kufar. Yang mereka doakan kufar, karena saat itu memang kufar mereka. Dan Allah menyebutkan itu dalam ayat, Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu. Atau Allah memberi taubat kepada mereka sehingga Islam, iman mereka kepada Allah. Ataupun saat itu, ya kondisi mereka tidak diridhoi tentunya oleh Allah. Kufur mereka. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham, semuanya dalam keadaan kufur saat Rasul berdoa atas mereka. Thank you. Dalam permasalahan ini, Rasul mendoakan kejelekan kepada mereka, namun Allah patahkan perkara kekuasaan atau penentuan segala sesuatunya. Laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu sama sekali. Makhluk, urusan hamba ini manusia, bukan wewenangmu, bukan urusanmu. Itu Allah yang atur. Itu kekuasaan Allah, mau apa diapakan Allah, ya Allah yang berkehendak. Kamu hanya menjalankan sebatas yang Allah perintah, yang Allah syariatkan kepadamu. Makanya Rasulullah SAW betul-betul ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini, tidak memiliki kekuasaan, tidak berhak mengatur sama sekali terhadap hamba-hamba Allah. Laisa laka minal amri syai', dalam keadaan mereka kufar, sekali lagi terbukti Allah tunjukkan pada akhirnya mereka beriman dan baik. Setelah tobat, setelah Islamnya menjadi baik, membela Islam. Nah, al-khamisa annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kufar. Mereka ini melakukan beberapa perkara yang tidak dilakukan oleh mayoritas kufar saat itu. Artinya, mereka bukan sekedar kafir begitu saja, tapi betul-betul memusuhi dan luar biasa gitu. Keterlewatan, keterlaluan mereka dalam memerangi dan memusuhi Islam, Rasul, dan dakwahnya. Itu pun sekali lagi Allah katakan, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu. Kamu tidak berhak sama sekali untuk menentukan dan mengatur nasib mereka. Padahal sudah melukai Rasulullah, berdarah-darah, pecah giginya, permusuhan yang sangat sengit. Bahkan kita tahu, di perang Uhud pula mereka mutilasi Hamzah Ibn Abdul Muttalib, paman Rasul yang sangat beliau cintai juga. Luar biasa permusuhannya. Bukan sekedar kafir selesai begitu saja. Kafir yang harbi dan memen sudah. Terlewat permusuhan mereka ini begitu sangat. Bahkan mereka berambisi kuat untuk membunuh Rasul SAW. Tapi seperti tadi, itu pun Allah patahkan, bukan urusanmu. Nah, bahwa itu semua Allah yang tentukan, Allah yang atur, Allah yang urus tentang makhluk ini. السادسة أنزل الله عليه في ذلك bahwa Allah turunkan kepada beliau dalam perkara ini laisa laka minal amri syai. Artinya dalam keadaan ada alasan kuat, ada sebab yang dengannya Rasul pantas atau merasa berhak untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Untuk musuhnya sebegitu rupa melukai Rasul berdarah-darah, membunuh, memutilasi, sengit sekali. Akan pantas memang didoakan kalau melihat background-nya seperti itu. Tapi itu semua tetap Rasul katakan laisa laka minal, Allah katakan laisa laka minal amri syai, bukan urusanmu. Kalau Allah patahkan, Allah putus sama sekali dari Rasulnya semua itu, maka selain Rasul lebih-lebih lagi Rasul Sayyidul Mursalin, Sayyidu Waladi Adam, tak berhak, tak punya wewenang sama sekali. Apalagi selain Rasul, tak ada hak, tak ada wewenang, tak punya urusan, tak punya kekuasaan sama sekali untuk menyelamatkan ini, untuk menyembuhkan itu, untuk merusak ini, mencelakai itu, untuk ini. Wes, bukan urusan mereka sama sekali. Rasul saja dinafikan. Padahal ada background-background tadi. Kenapa sampai Allah katakan begitu? Nah. As-sabi'ah qawluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fataba 'alaihim fa'amanu. Betul Allah turi tobat dan beriman mereka dan baik imannya, memberi saham besar, berjuang mereka hidup mati untuk Islam setelah imannya. Ini membuktikan lebih jelas kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kehendaknya. Setelah mereka berbuat apa yang telah mereka perbuat di masa kufur, permusuhan yang begitu sangat, Allah buka pintu tobat baginya, diberi taufik, mereka tobat, beriman, dan baik bahkan. Di Islamnya pun menjadi gigih dalam membela dan memperjuangkan dakwah ini. Semua ini menegaskan bahwa urusannya di tangan Allah semua. Laisa laka minal amri syai. Allah muliakan yang Allah kehendaki, Allah hinakan yang Allah kehendaki. Dan banyak beberapa sahabat yang seperti itu. Kita tahu Umar Ibn Khattab begitu. Bagaimana sebelum Islamnya beliau, tapi begitu Allah bukakan hidayah baginya, taufik, beriman, luar biasa dalam imannya. Dan seperti sahabat katakan, kami mulia semenjak Umar Islam. Quraisy berpikir sekian kali kalau berani menghina atau menyakiti muslimin. Karena di mereka ada Umar bin Khattab, dan beliau siapa beliau? Dengan terang-terangan di kala Quraisy kumpul begini di dekat Ka'bah, biasa mereka duduk-duduk. Gembong-gembongnya, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya Fulan, tokoh-tokohnya. Nah, dikatakan oleh Umar kepada mereka, aku sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Aku Muslim. Di antara kalian yang ingin ibunya kehilangan anaknya, temui aku di lembah. Ini kalau ibumu ingin kehilangan kamu, mati, ayo duel sama aku. Aku tunggu di lembah sana. Nggak ada yang berani. Radhiyallahu ta'ala anhu. Berubah sama sekali. Al-amru biyadillah. Allah yang atur, Allah yang kuasai, Allah yang tentukan. Nah, dari yang semula memerangi dan memusuhi sedemikian rupa, membela dan melindungi dan berjuang besar-besaran pula. Al-Thamina Al-Qunut Fin Nawazil. Kedelapan, kunut dalam perkara nawazil, nazilah. Ketika terjadi tragedi atau masalah tertentu di muslimin, maka disyariatkan untuk mereka doa hingga malapetaka itu, musibah, terangkat dari mereka. Dan itu kunut di setiap sholat lima waktu, seperti hadits Ibnu Abbas, di Ahmad. Tetapi fuqaha mengecualikan kalau itu musibah, nas'alallahu al-afiyah wassalamah, berupa ta'un, wabah yang umum merata di suatu negeri, mematikan, maka tidak dikunuti untuk diangkat. Karena tidak ada nas yang mencontohkan demikian. Terjadi di masa Umar, terbukti di Bukhari Muslim, dan Umar pun tidak kunut, para sahabat tidak kunut, padahal itu juga musibah, wabah yang merata di zamannya. Selain juga ta'un sebab orang itu mendapatkan syahadah, orangnya menjadi syahid kalau mati dalam wabah itu. Maka yang enggak pas penyebab orang dapat kehormatan syahid, didoai kepada Allah untuk diangkat sebab itu. Kunut dalam nawazil dari yang selain Allah, tentunya dari yang selain Allah. Ini misalnya kufar membantai muslimin, atau pressure mereka luar biasa. Wow, diusir, dibunuh, atau kehormatan mereka diinjak-injak. Wow. Atau yang serupa dengan itu. Adapun kalau itu dari Allah, tidak disyariatkan untuk orang itu kunut memohon agar diangkat darinya, karena tidak ada contoh yang ada contoh di dalam sunnah itu yang diamalkan, misalnya terjadi gerhana di perbuatan Allah, Allah yang atur, maka yang ada sholat khusuf. Nah, begitu pula riwayat Ibnu Abbas yang menegaskan salat khusuf pula ketika terjadi gempa bumi. Kata beliau, karena ini juga ayat tanda kebesaran Allah, sebagaimana gerhana menyalai rotasi biasanya atau letak normalnya. Allah yang kuasa, Allah yang tentukan demikian. Semua itu tunduk kepada perintah Allah. Itu khusuf. Begitu pula ini gempa, na'udzubillah min dzalik, masyaallah al-afiyah, karena juga menyalahi kebiasaannya. Biasanya bumi itu tenang, anteng, kamu nyaman berada di atasnya. Ini goyang dan goncang luar biasa, skala sekian skala kekuatan goncangannya. Al-Muhim dilakukan apa yang disyariatkan. Itu pula kalau paceklik berkepanjangan, panas, gersang, tidak ada air, disyariatkan istisqa, salat. Mereka minta hujan. Nah, tinggal permasalahan bahwa kunut ini dilakukan dengan imma dilakukan oleh imam al-azam, imam besar, khalifah atau raja atau presiden, atau dengan perintahnya, dengan perangkatnya, menterinya misalnya menyuarakan, menyebarkan perintah selebaran untuk sholat, doa kunut, imam-imam masjid, maka dilakukan. Adapun tiap imam masjid atau kemudian setiap orang yang sholat, maka tidak dicontohkan untuk mereka kunut tanpa ada perintah atau izin dari penguasanya. Karena terjadi di zaman sahabat sekian maksiat, sekian musibah banyak. Bagaimana kufar membantai, membunuh fulan-fulan-fulan dari para sahabat. 70 korek dibunuh, dibantai, fulan dibunuh dan semisalnya. Tapi enggak ada sahabat yang kemudian kunut semuanya sendiri. Mereka berjalan bersama Rasul. Setelah Rasul wafat, mereka jalan bersama khalifahnya mentaati perintah mereka. Hatta si'ah tasmiyatul mad'u alaihim fis shalah yasma'him wa asma'i abaihim. Penyebutan orang yang didoa itu di dalam sholat, bahkan nama bapaknya juga disebut, Fulan bin Fulan. Karena di doa disebutkan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham. Dan ini perkara yang boleh. Dan doa bukan termasuk omongan yang dilarang di dalam sholat atau pembicaraan. Karena yang dilarang pembicaraan manusia layaknya dengan manusia yang lain. Ambilkan ini, tolong nanti ini, begitu. Itu yang dilarang. Adapun ini doa kepada Allah, khotobah. Ya Allah, hidayai fulan bin fulan, akhi. Ya Allah, begini-begini. Boleh. Di dalam sholat. Dan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, doa laknat kepada kufar secara tayin, personnya langsung Allah laknati fulan bin fulan, ya Allah turunkan laknatmu kepada fulan ini, sebut namanya. Dia enggak boleh. Karena tadi kamu enggak tahu, kan bukan urusanmu. Allah yang tentukan. Tapi secara umum boleh. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Ya Allah, timpakan makar itu kepada mereka sendiri. Balikkan makan mereka sendiri, ya Allah, lindungi muslimin dari kejahatan mereka, dan semisalnya. Itu boleh. Jangan disebut namanya dalam melaknat mereka. Adapun doa kehancuran atau kejelekan, sebagian ulama tentunya membolehkan dan keduanya ada contoh di dalam Quran. Yang mereka sebutkan kalau kufar ini keterlaluan, permusuhannya begitu sangat kepada Islam dan muslimin, enggak ada statement kecuali celaan yang dia keluarkan untuk kaum muslimin, Islam. langsung kalau keterlaluan maka didoakan kehancuran, dan dicontohkan oleh Nabi Musa bagaimana mereka beliau berdoa, la tada'al al-ardu minal kafirin diyara, jangan kau tinggal sejengkal pun di muka bumi ini orang-orang kafir, hancurkan mereka semua. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau biarkan hidup, menyesatkan hambamu dan hanya melahirkan kafir atau fajir. Jadi kalau diharapkan kebaikannya, boleh diharapkan baik. Hidayah seperti tobat kepadanya, dan itu pula dicontohkan oleh Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau engkau azab hambamu ya Allah, kalau engkau ampuni, engkau maha pengampun ya Allah. Maka tergantung. Atau kalau itu secara umum kejelekan, Allahumma ahsihim adada la tibqi minhum ahada, juga boleh. Jangan tersisa satupun dari mereka, jangan biarkan, kenakan semuanya dengan adabmu.